Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Halo Sobat Nusantara, Radio Gaung Aman punya program baru. Nah, salah satu program kolaborasi antara Radio Gaung Aman dengan Public Virtu. Program ini berisikan khutbah dengan ulama yang akan menyajikan beragam isu-isu sosial dengan cara pandang yang progresif. Seperti apa sih isi dari khutbah tersebut? Yuk kita dengar hanya di Radio Gaung Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal insan bihamlil amanah wa nahahu wa zajarahu anil kidbi wal khiyanah wa harrama alaihil ghadara wal bagya wa udwanah walladzi karramal insana bit tauhidi wal iman wa 'allamahul bayan wa mayyazahu bil 'aqli ala sa'iril makhlukat waja'alahu ya'isu bihadfin samin waja'alahu mufakkiran yasmu bifikrih walallahu subhanahu wa ta'ala walakad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaknahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ahmaduhu تعالى على أن أوجب على العباد آداء الحق إلى المستحق ورغبهم في الإحسان إلى جميع الخلق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل جزاء الإحسان الإحسان وأخبر أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها wa anna sa'yaha laha wa la taziru waziratun wizra ukhra kama fi muhkamil Qur'an wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu al mab'us bi akmali tashri'in ala al itlaq wa ba'atha li yutimma makarimal ahlak wa arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin ila yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih li ikhrajil ibadi min ibadatil ibad ila ibadatillahi khaliqil ibad wa min jawril adyan ila adlil ihsan wa min dhaikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah fa kanu a'dalan nas wa anfa'an nasi lin nas wa arhaman nasi lin nas wa khairu ummatin ukhrijat lin nas amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama kemanusiaan. Namun di saat yang sama ia juga agama ketuhanan. Al-Islam huwa din ad-din bainal insaniyah wal ilahiyah atau bainal ilahiyah wal insaniyah. Disebut sebagai agama ilahiyah karena ia diwahyukan oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim melalui para nabi dan para rasulnya. Disebut sebagai agama insaniyah karena ia sepenuhnya hadir untuk menebarkan kerahmatan kepada seluruh semesta ciptaan Allah tanpa kecuali. Benda hidup, benda mati, jin, manusia yang beriman dan yang tidak beriman, dan seluruh makhluk Allah yang kita ketahui maupun yang tidak diketahui, semuanya berada di dalam rahmatan lil alamin. Agama dihadirkan untuk sepenuhnya menjamin kemaslahatan umat manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk menjaga atau melindungi agama. Tidaklah aku utus engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali rahmat bagi alam semesta. Kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia saat ini dan di akhirat saat nanti menjadi ruh, menjadi spirit dan tujuan utama kehadiran Islam. Ulama besar abad ke-7 Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan, "Fa innas syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibad fil ma'asi wal ma'at wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jawr wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil maslahati ilal mafsadah wa 'anil hikmati ilal 'abas falaysat minas syari'at falaysat minas syari'ah wa in udkhilat fiha bitta'wil." Artinya, pondasi dan basis syariah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba Tuhan di kehidupan saat ini dan di akhirat saat nanti. Syariah adalah keadilan itu sendiri, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Setiap persoalan yang keluar dari keadilan menuju kedzaliman, dari kasih menuju bengis, dari kemaslahatan menuju kerusakan, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka bukanlah dari bagian syariah, sekalipun di atas namakan syariah. Syariah adalah keadilan Allah di bumi, kasih sayangnya, naungannya, dan kebijaksanaannya. Tek yang dikutip oleh banyak ulama ini menunjukkan dengan tegas bahwa spirit dan roh syariah adalah kebijaksanaan, keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan. Untuk mewujudkan spirit dan syariah itu, Islam menjamin dan melindungi seluruh kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia sebagaimana dirumuskan oleh para ulama tidak terlepas dari 6 kebutuhan dasar, yaitu hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, hifdu at-tadayyun wal akidah. Kedua, hak hidup dan hak kebebasan untuk mengembangkannya, hifdun nafas wal hayat. Ketiga, hak dan kebebasan berpikir dan berpendapat dan menyuarakannya, hifdul akal wal qaul wat ta'bir. Berikutnya adalah hak dan kebebasan untuk bereproduksi, hifdu an-nasl wat tanasul. Dan yang ke-6 adalah hak kemuliaan kemanusiaan atau hifdul irat wal karamah al-insaniyah. Dan yang terakhir adalah hak dan kebebasan atas milik dan kepemilikan, hifdu al-milk dan hifdu at-tamalluk. 6 kebutuhan dasar inilah yang dalam kajian maqasidus syariah dikenal dengan ad-daruriyatus sittah atau 6 kebutuhan dasar manusia. Seluruh ajaran syariah yang tersurat maupun yang tersirat dalam Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya hadir untuk menjamin, mewujudkan, dan sekaligus melindungi 6 kebutuhan dasar manusia itu. Tidak ada satupun ajaran syariah yang dicanangkan bukan untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi 6 kebutuhan dasar itu. Jika ada ajaran syariah yang justru mengajarkan sebaliknya, maka perlu direnungkan ulang. Jangan-jangan ia bukanlah syariah, namun ajaran yang di atas namakan syariah melalui interpretasi yang terbatas dan tidak tepat. Melihat spirit dan roh syariah di atas terlihat jelas bahwa secara substantif tidak ada perbedaan antara syariah dan hak asasi manusia. Apakah seluruh hukum Islam sama selaras dengan hak asasi manusia? Ataukah keduanya dua hal yang berbeda yang tidak mungkin dipertemukan? Ataukah di dalam kedua sistem hukum itu terdapat nilai-nilai universal? prinsip-prinsip umum dan tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang dapat dijadikan titik temu harmonisasi konstruktif antara hukum Islam dengan hak asasi manusia. Pertanyaan yang sering lahir dan mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan-perdebatan itu seringkali melahirkan kesan bahwa hukum Islam tidak mendukung pelaksanaan dan bahkan anti hak asasi manusia. Wacana kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, hak perempuan, hak-hak minoritas, penerapan pidana Islam, kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah beberapa fakta hukum Islam yang seringkali dianggap anti hak asasi manusia. Sebagian umat Islam secara tegas menolak sistem hukum internasional hak asasi manusia, sebab di samping diyakini bertentangan, baik dari segi sumber, pendekatan, dan konten dengan Islam, umat Islam juga telah memiliki sumber hukum yang diyakini mampu memberikan solusi seluruh persoalan manusia dimanapun dan kapanpun, termasuk di dalamnya persoalan hak asasi manusia. Namun sebagian umat Islam yang lain berpandangan sebaliknya, yaitu bahwa hukum Islam, syariah, selaras dengan isu-isu yang diperjuangkan hak asasi manusia. Argumentasi mereka adalah, sejak sekitar 14 abad tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memproklamirkan kesetaraan manusia, anti diskriminasi, anti kekerasan, perlindungan hak hidup, khususnya hak hidup perempuan ketika itu, hak reproduksi, kebebasan berkeyakinan, hak kepemilikan, dan lain-lain. Rasulullah telah memproklamirkan itu semuanya. Jadi menurut pandangan ini, tidak ada satu hukum Islam pun yang bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia. Jikapun diandaikan telah terjadi kontradiktif, kemungkinan disebabkan karena penafsiran yang kaku, tidak tuntas, dan statis terhadap teks yang menjadi sumber hukum Islam, bukan karena ajaran Islam itu sendiri. Solusi yang ditawarkan kelompok ini adalah mewujudkan hak asasi manusia yang Islami, yang murni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di pihak lain, lahir pandangan dari sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi persinggungan dan kontradiktif antara hak asasi manusia dengan hukum Islam. Contoh, hukuman mati, hukuman rajam yang dianggap oleh sebahagian umat Islam telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Akan tetapi, pertentangan itu bukan dalam tataran nilai-nilai universal, kulliyat, bukan dalam tataran prinsip-prinsip dasar dan tujuannya, melainkan dalam tataran produk hukum partikular juz'iyat. Singkatnya, kontradiktif antara kedua sistem hukum itu terjadi dalam wilayah al-wasail, bukan dalam wilayah al-maqasid. Maqasidus syariah dan maqasid hak-hak asasi manusia adalah sejalan dan seimbang. Kelompok ini berupaya mendialogkan terus-menerus antara kedua sistem hukum yang telah mempengaruhi perjalanan hidup manusia untuk mencapai harmonisasi konstruktif antara HAM dan syariah, yaitu dengan menemukan nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar, unsur-unsur terbaik dari syariah dan HAM untuk kemudian dijadikan ruh, spirit, penggerak, peninggian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Disinilah maqasidus syariah sebagai nilai, sebagai prinsip, dan sekaligus sebagai tujuan syariat dapat dijadikan pintu masuk untuk mendialogkan antara syariat dan hak asasi manusia. Bagaimana dengan hak asasi perempuan? Telah ditegaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwa hukukul mar'ah adalah hukukul insan, bahwa hak-hak perempuan adalah juga hak asasi manusia. Dari aspek kemanusiaannya, dari aspek al-insaniyah, dan kemuliaannya di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Al-Akramiyah, laki-laki dan perempuan adalah setara. Jikapun berbeda, bukan dalam tataran kemanusiaan dan kemuliaannya di hadapan Tuhan, melainkan dari aspek dan peran-peran budaya sosialnya. Pembahagian waris misalnya, yang terkadang berbeda antara laki-laki dan perempuan, bukan didasarkan pada kemanusiaan dan kemuliaannya di hadapan Tuhan, melainkan didasarkan pada peran-peran budaya dan sosialnya. Demikian pula soal kepemimpinan perempuan, baik di ruang domestik maupun di ruang publik, perwalian dan isu-isu lainnya, seluruhnya lebih didasarkan pada peran sosial, bukan pada kemanusiaannya. Sebab itu, jika peran-peran budaya dan sosial berubah, maka hukum-hukum yang mengatur teknis partikular itu juga mesti berubah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan. Cara berpikir mayoritas yang telah mewabah di antara kita harus segera diakhiri. Seringkali kita sebagai mayoritas menuntut penghormatan dari minoritas kepada kita, baik minoritas jenis kelamin, minoritas suku, minoritas adat, maupun minoritas keyakinan dan agama. Kita sebagai mayoritas seringkali meminta penghormatan dari mereka, namun di saat yang sama, kita seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Mengapa cara berpikir mayoritas harus segera kita akhiri? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan antara mayoritas dan minoritas. Semuanya di hadapan Allah adalah manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adama. Seluruh umat manusia adalah setara. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu jiwa adalah sama nilainya dengan seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja dan atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa saja, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh jiwa-jiwa manusia. Itu artinya bahwa satu jiwa bagi Allah adalah sama dengan seluruh umat manusia. Bagi Allah, cara berpikir minoritas adalah bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, cara berpikir mayoritas yang seringkali melahirkan diskriminasi terhadap minoritas harus segera kita akhiri, baik sebagai pejabat negara maupun sebagai individu warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memampukan kita untuk terus berjuang menegakkan ruh dan spirit syariah, yaitu untuk menebarkan keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu Jawwadun Karim, Raufur Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma la tada' fi majlisina hada damban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma ighfir, Allahumma arham, Allahumma watahannan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diniatkan di dalam hati untuk ijtima dan berjamaah fi kulubina, dan berniat untuk mengikuti imam. Salli fardul jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblah imaman lillahi ta'ala. Salli fardul jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان سَنَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. سلام masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat.